والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada kaidah yang kedua dari kaidah-kaidah pendalilan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu الواجب في نصوص القرآن والسنة، yang wajib terhadap nas-nas kitab wasunnah adalah ijra'uha ala zahiriha, membiarkan nas-nas tersebut sesuai dengan zahirnya. Duna tahrifin, tanpa mentahrif, la siyama terlebih lagi nususus sifati, nas-nas tentang sifat-sifat Allah, haitsu la majala lirra'yi fiha, dari sisi tidak ada peluang bagi pendapat dalam masalah nas-nas ini. Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana pada kaidah yang pertama pada pembahasan yang lalu telah disampaikan bahwa menetapkan asma Allah dan sifat-sifatnya itu dengan apa? Dengan kitab wasunnah, bukan dengan akal, bukan dengan pendapat siapapun, tapi dengan kitab wasunnah. Apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, maka kita tetapkan. Apa yang Allah dan Rasulnya menafikan, maka kita nafikan. Apa yang tidak ditetapkan dan apa yang tidak dinafikan, maka didiamkan. Apabila maknanya benar diterima, kalau maknanya salah maka ditolak. Ini sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Intinya apa? Bahwa menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala itu harus dengan kitab wa sunnah, tidak boleh dengan pendapat siapapun dari manusia. Setelah kita tahu bahwa penetapan asma wa sifat itu dengan dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah, kemudian pada faedah yang kedua ini dijelaskan terkait dengan nas-nas kitab wa sunnah itu wajib dipahami sebagaimana zahirnya. Terlebih lagi tentang nas-nas sifat itu dipahami sebagaimana zahirnya. Apa yang dimaksud dengan zahir? Yang dimaksud dengan zahir adalah apa yang dipahami oleh akal sesuai dengan lughatul Arabiyah. Apa yang terlintas di dalam pikiran sesuai dengan yang sesuai dengan makna lughatul Arabiyah, bahasa Arab, yaitu dipahami apa yang diinginkan oleh bahasa Arab itu sendiri. Itu arti dari zahir. Tidak boleh ditahrif. Tahrif itu apa? Tahrif itu dipalingkan maknanya, tidak sesuai dengan zahir, tidak sesuai apa yang tampak, apa yang dipahami oleh pikiran sesuai dengan bahasa Arab. Masyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini sebagai bantahan terhadap ahlu ta'til, terhadap orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah menolak, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah tahrif, memalingkan kepada makna yang lainnya yang tidak sesuai dengan zahir. Itu arti dari tahrif. Ya, yang mentahrif itu tidak langsung mentahrif, tapi pertama kali apa? Mentaktil terlebih dahulu, menolak terlebih dahulu, kemudian ditahrif, dipalingkan maknanya sesuai dengan akal. Itu tahrif. Contohnya apa? Ya, dengan contoh akan menjadi jelas. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istawa, di atas arsy. Apa arti istawa? Apa yang terlintas di dalam pikiran makna istawa? Ya, tentunya sesuai dengan lughatul Arabiyah ya. Ya, ya. Karena kita bukan orang Arab, ya kita harus merujuk kepada makna yang diinginkan oleh lughatul Arabiyah ini. Apa arti secara bahasa istawa itu? Istawa ala itu artinya ala, tinggi. Irtafa, tinggi. Secara bahasa istawa itu adalah tinggi. Nah, maka kita ambil secara zahirnya berarti Allah Ta'ala itu tinggi di atas arsy. Bagi ahli ta'til yang menolak sifatul istiwa, mereka tidak mau memaknakan istawa itu dengan irtafa'a, karena mereka menolak, menta'til, menolak sifatul istiwa. Tidak, Allah Ta'ala tidak memiliki sifat istiwa. Ya. Setelah menolak, apa yang dilakukan? Mentahrif makna dari istawa itu, ditahrif kepada makna yang tidak sesuai dengan zahir yang diinginkan oleh lughatul Arabiyah. Apa makna istawa menurut lughatul Arabiyah? Artinya adalah irtafa'a, tinggi. Karena mereka tidak menetapkan sifatul istiwa, maka istawa itu dimaknai dengan makna yang lainnya yang tidak sesuai dengan zahir, yang tampak, tidak sesuai dengan makna yang diinginkan oleh lughatul Arabiyah. Apa yang mereka lakukan? Yaitu memaknakan istawa adalah istaulah, artinya menguasai. Ini tidak dikenal di dalam lughatul Arabiyah, istawa bermakna menguasai, tidak ada. Inilah tahrif. Tahrif itu mencari makna lain yang tidak sesuai dengan zahir, apa yang tampak dari makna lughatul Arabiyah. Contoh yang lainnya, tangan. Yadullah bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Dan Rasulullah sering bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Dan ini juga banyak terucap dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Semuanya ada di tangan Allah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka yadun, tangan. Apa arti tangan? Apa makna yadun? Tangan ya tangan. Ya, sesuai dengan makna bahasa, makna lughawi. Tangan ya, ya tangan, maklum, diketahui. Ya. Akan tetapi tidak sama dengan tangannya makhluk. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bishawab. Maka lafaz yadun makna secara zahir apa? Yaitu tangan. Yang maklum, yang diketahui. Tapi tangannya Allah, kaifiyahnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian ahli ta'til tidak mau menerima, tidak mau menetapkan sifatul yad bagi Allah. Kalau sudah begitu, lantas bagaimana lafaz yadun di dalam Al-Quran, lafaz yadun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lafaz tangan. Mereka katakan apa? Maksudnya adalah kemampuan. Maksudnya adalah kudroh atau kuwah, kekuatan. Ya. Jadi, apakah tangan itu bermakna kekuatan di dalam lughatul arabiyah? Tidak. Inilah tahrif. Tahrif itu mencari makna yang lainnya yang tidak sesuai dengan zahir yang tampak. Makna yang tampak yang sesuai dengan lughatul arabiyah. Kekuatan itu beda dengan tangan. Kekuatan itu sesuatu yang ada pada tangan. Bukan kekuatan itu adalah tangan, bukan. Kekuatan itu sendiri, tangan itu sendiri. Ya. Ini namanya apa? Tahrif. Tahrif memalingkan makna dari makna yang zahir kepada yang lainnya yang tidak sesuai dengan zahir yang dibenarkan oleh lughatul arabiyah. Contoh yang lainnya, sifatun nuzul. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir sesuai dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Maka kalau ahli sunnah menetapkan Allah turun, apa maksudnya? Apa makna turun? Makna turun ya, ya turun jelas. Dipahami sesuai dengan zahirnya, turun ya turun, tapi tidak sama dengan makhluk. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau ahli ta'til mereka tidak menerima, tidak menetapkan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertama menta'til, menolak, terus kemudian apa? Mentahrif. Lalu apa maksudnya dengan turun yang ada dalam hadis? Maksudnya adalah turun rahmatnya. Padahal yanzilu rabbuna, Rabb kita turun ketika sepertiga malam terakhir. Ya. Rabbuna, yanzilu rabbuna. Nah ini mereka tahrif, maksudnya adalah yang zilu rahmatu rabbina. Maksudnya adalah yang turun rahmatnya. Bukan Allah turun, tapi rahmatnya. Ini namanya apa? Tahrif. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai. Yaitu Allah memiliki sifatul mahabbah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallah, sesungguhnya Allah itu cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ini diambil dari ayat ini, yaitu sifatul mahabbah. Ya. Mahabbah ini adalah sifat bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat yang hakiki. Kita katakan, apa artinya mahabbah? Mahabbah ya mahabbah, cinta ya cinta. Sebagaimana maklum yang diketahui, Allah mencintai, tapi tidak sama dengan makhluk. Kefianya wallah alam bisawab. Tapi kalau ahli ta'til mengatakan tidak, Allah Ta'ala tidak memiliki sifatul mahabbah. Kalau dicari di sifat 20 ada sifat mahabbah, tidak ada. Apalagi Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka tidak menetapkan sama sekali sifat bagi Allah Ta'ala. Mereka menolak, tidak, Allah Ta'ala tidak memiliki sifatul mahabbah. Kemudian apa yang mereka lakukan terhadap ayat innallaha yuhibbul muhsinin? Mereka katakan maksudnya mahabbah itu adalah iradatus sawab. Maksudnya adalah Allah ingin memberi pahala. Apakah Allah mencintai? Tidak. Tapi maksudnya mencintai adalah memberi pahala. Ini. Mereka enggak mau mengatakan Allah mencintai, tapi Allah memberi pahala. Ini namanya apa? Tahrif. Allah Subhanahu wa taala membenci, wa ghadiballahu alaihim. Allah membenci mereka. Allah marah terhadap mereka. Memiliki sifatul ghadab, marah. Kalau ahli sunnah menerima, menetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifatul ghadab, sifat marah, sesuai dengan zahirnya, zahir ayat ini. Apa artinya marah? Marah ya marah. Secara hakiki, sebenarnya, jangan disamakan dengan makhluk. Kalau makhluk, kalau marah itu berubah wajahnya, keluar urat-uratnya, dan terbuka lebar matanya, mengkerut pipinya, jidatnya. Itu makhluk. Allah Ta'ala marah jangan disamakan dengan makhluk. Bagaimana kaifiatnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ahli ta'til tidak mau mengatakan Allah memiliki sifat marah, atau mencari di sifat 20 ada sifat marah? Tidak ada. Sifatul ghadab? Tidak ada. Apalagi Mu'tazilah wal Jahmiyah, mereka tidak menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala sama sekali. Ya, terus kemudian bagaimana mereka memperlakukan ayat wa ghadiballahu alaihim, Allah marah terhadap mereka. Maksudnya marah adalah iradatul intiqam. Maksudnya adalah ingin membalas, ingin mengazab. Bukan Allah itu marah, tapi maksudnya adalah ingin mengazab. Mereka mengatakan harus dibedakan antara lafaz dengan makna. Kalau lafaznya, ya memang lafaznya itu marah. Tapi apakah maknanya berarti Allah marah dengan hakiki? Tidak. Maksudnya adalah iradatul intiqam. Allah ingin membalas. Mereka kalau mengatakan tidak mengatakan tahrif, tapi mereka katakan tafsir. Ini apa, perkataan yang menipu. Mereka katakan tafsir, tidak dikatakan tahrif. Yang sebenarnya itu adalah tahrif. Mereka akan mengatakan bedakan antara makna lafaz dengan tafsir. Jadi Al-Quran itu jangan diambil, dipahami mentah-mentah. Allah marah, kemudian dikatakan berarti marah secara hakiki. Bedakan antara makna lafaz dengan makna tafsir. Tapi yang diambil yang mana? Yaitu makna tafsir, padahal itu adalah apa? Tahrif. Sebenarnya itu adalah tahrif. Tafsirnya apa? Allah marah. Tafsirnya adalah iradatul intiqam. Allah ingin membalas atau ingin mengadab. Padahal itu adalah tahrif, tapi mereka katakan apa? Tafsir. Demikian juga mahabbah. Bedakan antara makna lafaz dengan makna secara tafsir. Kalau makna lafaznya mencintai, tapi makna tafsirnya maksudnya iradatus tawab, ingin memberi pahala. Mereka katakan tafsir, padahal itu adalah apa? Tahrif. Tahrif itu apa? Yaitu memberi makna tidak sesuai dengan zahir. Tidak sesuai dengan apa yang tampak dari kalimat Arabiyah. Jelas ya. Jadi yang wajib terhadap nas-nas Al-Quran wa Sunnah adalah membiarkan nas-nas itu sesuai dengan zahirnya tanpa tahrif. Nah, ini berlaku secara umum. Ya, pada lafaz apa saja. Itu pertama kali yang kita pahami adalah secara zahir. Yaitu pada lafaz apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Pertama kali kita memahami secara lughawi, secara bahasa. Ya, kecuali, nanti kita akan sebutkan kecuali-kecualinya. Ya, itu hukum asalnya. La siyama terlebih terhadap nas-nas sifat. Secara umum lafaz-lafaz Arabia itu zahir, sesuai dengan zahirnya, makna zahir, yaitu makna bahasa, tidak ditahrif. Terlebih lagi nas-nas tentang sifat, maka itu dipahami secara zahir, secara bahasa. Yang dipahami oleh orang Arab dari kalam Arabiyah. Kenapa kita membiarkan nas-nas tersebut sesuai dengan zahirnya? Haitsu la majala lirra'yi fiha. Dari sisi tidak ada peluang bagi akal dalam atau terhadap nas-nas tersebut. Tidak ada peluang bagi akal untuk memberikan makna terhadap nas-nas tersebut, memberikan makna sesuai dengan akalnya. Tidak sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh lughatul Arabiyah. Yang mana akal itu adalah tahrif. Ya, tahrif itu berdasarkan apa? Akal. Mereka mentahrif, mencari makna yang lainnya. Apakah ada dasarnya dari Al-Quran ataupun Sunnah yang mengatakan bahwasanya istawa artinya adalah istaulah? Tidak ada. Nah, terus kemudian dari mana mereka memanakan istaulah? Akal. Akalnya orang yang pertama dari mereka, kemudian diikuti orang, oleh orang setelahnya dan setelahnya. Dari mana memaknakan tangan dengan makna kekuatan? Apakah ada dalil Maksudnya Rasul mengatakan maksudnya tangan adalah kekuatan. Tidak ada. Ini munculnya dari mana ini? Pemikiran kalau tangan itu adalah kekuatan dari akal. Tidak ada nas, tidak ada dalil. Tapi itu adalah akal. Dari mana mengatakan bahwasanya mahabbah itu artinya iradatus tawab, ingin memberi pahala, bukan mahabbah yang hakiki, akan tetapi maksudnya adalah tangan artinya adalah ingin memberi pahala. Tangan diartikan memberi pahala. Ini dari mana mereka dapatkan? Ya kalau enggak ada nas yang menjelaskan bahwasanya makna tangan adalah ingin memberi pahala. Makna marah, ingin mengadab. Apakah ada nas dalil yang mengatakan marah, sifat Allah Ta'ala marah adalah ingin mengadab? Ya tidak ada. Rasanya dari mana? Akal. Ya tidak ada kesempatan bagi akal untuk memberikan makna terhadap nas-nas sifat tersebut. Ya. Oleh karena itu yang wajib adalah apa? Adalah membiarkan sesuai dengan zahirnya. Melewatkan nas-nas tersebut sesuai dengan zahir. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah gaib. Maka sesuatu yang gaib itu tidak bisa ditetapkan dengan akal. Akan tetapi yang gaib itu ditetapkan dengan khabar. Kalau tidak ada khabar dari Al-Quran ataupun Sunnah tentang kaifiah atau tentang makna dari sifat-sifat itu, maka dipahami apa? Secara zahirnya akan tampak sesuai dengan yang dipahami oleh orang-orang Arab, yang mereka itu orang-orang yang memiliki bahasa, yang memiliki bahasa Arab. Maka kita ikut dengan apa yang mereka pahami sesuai dengan lughatul Arabiyah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, oleh karena itu para ulama salah mengatakan amir ruha kama ja'at. Nas-nas itu lewatkan sebagaimana dia datang. Sebagaimana dia datang, yaitu bila tahrif, tanpa melakukan tahrif. Ya sudah, terimalah apa adanya. Dengan makna yang dipahami di dalam lughatul Arabiyah, tanpa mentahrif, tanpa menyelewengkan maknanya. Amir ruha kama ja'at. Lewatkanlah nas-nas itu sebagaimana dia datang. Jangan dirubah-rubah maknanya. Kemudian kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, dalilu dzalika as-sam'u wal aqlu. Dalil kaidah ini yang wajib bagi kita terhadap nas-nas kita wa sunnah adalah menerima sebagaimana zahirnya. Dalilnya as-sam'u wal aqlu. Dalilnya adalah dalil sam'i, yaitu dari Al-Qur'an atau sunnah, dan dalil aql. Amma sam'u, adapun dalil sam'i, qauluhu ta'ala nazala bihir ruhul amin, ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Surat Asy-Syu'ara ayat 153. Nazala bihir ruhul amin. Al-Qur'an ini turun dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, ruh yang bisa dipercaya. Ala qalbika, ke dalam hatimu, litakuna minal mundirin, supaya engkau memberikan peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan. Lisan di sini artinya adalah lughah, dengan bahasa Arab yang jelas. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati perantara malaikat Jibril, yaitu Jibril membacakan kepada Rasulullah. Rasulullah mendengarnya kemudian masuk ke dalam qalbu. Ini beda dengan hadis. Kalau Al-Quran dibacakan, Rasulullah mendengar. Beda dengan hadis. Kalau hadis itu ilham dari Allah. Apa itu ilham? Ilham itu bisikan di dalam hati. Tahu-tahu di dalam kalbu ini ada bisikan demikian dan demikian. Di dalam hati terasa ada petunjuk begini dan begini. Itu ilham. Kalau hadis itu datangnya secara ilham atau disampaikan oleh Jibril, atau hadis itu didapatkan oleh Rasulullah dengan jalan mimpi. Dengan mimpi, ilham atau Jibril yang mengkhabarkan. Tapi kalau Al-Quran, tarikhahnya caranya cuma satu saja, yaitu disampaikan oleh Jibril, Rasulullah mendengar. Ya, mendengar Al-Quran dibacakan. Ya. Ini tentang turunnya Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dibahas di sini bukan itu, akan tapi yang dibahas adalah apa? Bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran ini dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, yang jelas. Maksudnya jelas itu apa? Dipahami maknanya. Kalau dipahami maknanya, tidak perlu ditahrif. Sudah jelas, tidak butuh tahrif. Ya. Al-Quran ini dengan bahasa yang jelas. Yadullah ya yadullah. Tangan Allah ya tangan Allah. Ini jelas. Waja'a rabbuka, dan Rabbmu datang pada hari kiamat, pada hari kebangkitan untuk memutuskan perkara hamba. Ya. Datang ya datang. Siapa yang datang? Rabbuka, waja'a rabbuka. Rabbmu datang. Maka dipahami sebagaimana zahirnya. Al-Quran itu jelas. Kalau jelas ya dipahami secara zahirnya. Kecuali kalau di sana mengharuskan keluar dari zahir. Dikarenakan ada sebab-sebab dalil-dalil yang memalingkan dari yang zahir. Selama tidak ada dalil yang memalingkan dari zahirnya, maka tetap di atas asalnya, yaitu zahirnya, sesuai dengan makna yang dimaukan oleh lughatul arabiyyah. Kalau mereka tidak mau mengatakan Allah itu datang pada hari kiamat, nanti maksudnya adalah datang malaikatnya, bukan Allah yang datang, tapi malaikatnya. Ini keluar dari zahir. Wa kallamallahu Musa, Allah berbicara kepada Musa. Apa makna yang terlintas di dalam pikiran Allah mengajak bicara Musa? Nah, akhirnya bagaimana? Yaitu Allah bicara kepada Musa. Ini jelas apa enggak jelas? Jelas. Lughatul Arabiyah itu jelas. Al-Quran itu dengan lughatul Arabiyah yang jelas. Kenapa kok ditahrif? Dikatakan maksudnya adalah Allah menciptakan kalam. Allah menciptakan suara. Nah, suara itu bicara dengan Musa. Bukan Allah berbicara, tapi Allah menciptakan kalam. Jadi dari mana memaknakan seperti itu? Ini namanya apa? Tahrif. Padahal Al-Quran itu dengan bahasa yang jelas, kenapa kok dicari-cari makna yang lainnya? Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalil yang berikutnya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun, la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan kepadanya Al-Qur'an berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kalian memahami. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lughah Arabiyah, dengan bahasa Arab, supaya kalian memahami. Yaitu lughatul Arabiyah yang bisa kalian pahami maknanya. Makna apa ya? Zahir itu bisa dipahami. Ya, kalau bisa dipahami, kenapa dicari-cari makna yang lainnya? Baik, ada dulu. Kemudian kalau tadi inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sebenarnya kami menurunkan Al-Qur'an itu Qur'an yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kalian memahaminya dengan akal kalian. Kemudian ayat yang berikutnya, tadi surat Yusuf ayat 2, sekarang surat Az-Zukhruf ayat 3. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, sungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an itu adalah Qur'an yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kalian memahami dengan akal kalian. Jadi masyarakat muslimin rahimanu wa rahmatullah jami'an. Jadi tahrif itu sama saja menganggap Al-Quran tidak bisa dipahami, padahal Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas yang bisa dipahami. Akan tetapi mereka masih mentahrif, sudah jelas kok masih ditahrif. Kalau ditahrif, ya berarti Al-Quran tidak bisa dipahami, karena butuh dicarikan makna yang lainnya yang tidak sesuai dengan zahirnya. Wa kallamallahu Musa takliman, Allah mengajak bicara Musa. Ini jelas ya, dipahami. Tapi mereka katakan tidak, maksudnya Allah menciptakan kalam. Ini namanya apa? Tahrif. Maka dengan tahrif itu sama saja menganggap Al-Quran tidak bisa dipahami, sehingga dicarikan tahrifnya, carikan makna yang lain. Walaupun mereka enggak mau mengatakan tahrif, mereka mengatakan takwil atau tafsir. Waja'a rabbuka wal malaikatu shaffan shaffa. Dan datang Rabbmu bersama dengan malaikat-malaikat. Ya. Ini jelas bisa dipahami dengan akal. Terus kemudian mereka katakan, enggak, maksudnya adalah datang perintah Rabbmu. Bukan Rabb datang secara hakiki, akan tapi maksudnya adalah perintah Rabbmu datang. Ini adalah tahrif. Sehingga dengan mentahrif tersebut, seolah-olah Al-Quran itu tidak jelas. Al-Quran tidak bisa dimengerti. Sehingga mereka melakukan tahrif. Maka ini tahrif itu tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Al-Quran. Padahal Al-Quran itu dikatakan Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran itu dikatakan bilisanin Arabiyyin mubin. Kemudian hadza kata Syekh rahimallahu taala yadullu ala wujubi fahmihi ala ma yaqtadhihi zahiruhu bil lisanil arabiyyi illa ayyamtani'a illa ayyamna'a minhu dalilun syar'i. Ini menunjukkan dalil-dalil yang telah dibacakan tadi, menunjukkan wajibnya memahami Al-Quran itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh zahir lafaz. Zahir yang bagaimana? Zahir yang sesuai dengan lughah Arab, Arabiyah. Kemudian beliau menyebutkan kecuali. Kecuali apabila ada dalil syar'i yang menolak, mencegah makna zahir tersebut. Ya. Di sana memang ada lafaz-lafaz yang tidak mungkin kita ambil secara zahirnya. Akan tapi kita harus kembali kepada makna syar'i. Kan ada makna lughawi, ada makna syar'i. Secara asal kita memahami lafaz itu dengan makna apa? Lughawi. Kecuali kalau di sana ada makna syar'i yang tidak mungkin dipahami secara lughawi. Tapi ini tidak ada yang terkait dengan sifat-sifat Allah. Tapi ini secara umum ya. Ya, di antara lafaz-lafaz yang kita palingkan kepada makna syar'i tidak dengan makna lughawi. Contohnya apa? As-shalah. Kalau terkait dengan sifat-sifat Allah, tidak ada. Ya, semuanya itu zahir. Tapi contoh yang lainnya, yang tidak mungkin kita pahami secara bahasa. Contohnya adalah as-shalah. Salat. Secara bahasa, salat itu artinya apa? Doa. Apakah kalau orang sholat itu terus kemudian cukup berdoa, kemudian mengatakan saya sudah sholat karena saya sudah berdoa? Bukan itu. Bukan yang dimaksud dengan sholat makna secara bahasa. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan sholat adalah makna secara syar'i, hakikah syar'iyah. Apa itu makna sholat secara syar'i? Yaitu amalan yang dibuka dengan takbiratul ihram, amalan khusus yang dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu sholat. Nah, ini Makna apa ini? Makna syar'i. Kita tinggalkan makna lughawi menuju makna syar'i. Karena yang diinginkan adalah makna syar'i. Ya, bukan lughawi. Contoh lain adalah al-iman. Iman, lafadz iman. Makna bahasa apa? At-tasdiq. Secara bahasa makna itu at-tasdiq, membenarkan. Namanya membenarkan ya dengan qalbu. Secara bahasa, kalau secara bahasa saja, orang membenarkan, yakin dengan kalbunya itu dikatakan beriman walaupun tidak sholat, walaupun tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Secara bahasa, sudah dikatakan beriman. Akan tetapi, apakah secara syar'i dia dikatakan telah beriman? Ya belum. Karena iman secara syar'i itu diyakini dengan kalbu, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Ini baru dikatakan mukmin. Maka kemana kita memaknakan iman ini? Yaitu kepada makna syar'i. Ya, karena enggak mungkin dimaknakan secara lughawi. Yang lughawi itu adalah zahir. Zahir dari makna lafadz. Zakat. Zakat artinya adalah at-tadhir wan-nama, membersihkan dan berkembang. Orang yang zakat itu hartanya itu dibersihkan dari hak-haknya fuqara wal masakin, terus kemudian berkembang, Allah akan memberikan barokah sehingga hartanya itu semakin banyak dan banyak. Ini makna lughawi, makna zahir. Zakat itu membersihkan dan mengembangkan harta. Ya. Terus kemudian secara syar'i, kapan seseorang dikatakan melakukan zakat, menunaikan zakat, yaitu mengeluarkan sebagian hartanya. Harta-harta tertentu, tidak semua harta. Emas, perak, uang, ya, zabib, pur, syair, tamar, ya, kambing, sapi, onta, ya, yaitu harta-harta tertentu, tidak semua harta. Ya, ini kita maknakan secara apa? Secara syar'i. Tidak mungkin zakat itu diamalkan dengan makna zahir secara lughawi. Tidak mungkin. Salat tidak mungkin kita amalkan secara zahir makna yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Tidak mungkin. Maka harus dimaknakan kepada makna syar'i. Ini. Ya. Sehingga secara asal kita memahami lafaz di dalam Al-Qur'an, yang lafaz Al-Qur'an itu adalah lughatul Arabiyah yang jelas, itu dipahami secara apa? Zahir. Secara zahir itu apa? Secara bahasa yang dipahami oleh orang-orang Arab. Ya. Kecuali apabila di sana ada makna-makna syar'i yang mengharuskan kita beralih dari lughawi kepada makna yang syar'i. Kalau di sana tidak ada dalil-dalil syar'i yang mengeluarkan dari makna lughawi, maka tetap hukum secara asal adalah makna zahir yang ditunjukkan oleh lughatul Arabiyah. Ya, sehingga mereka mengatakan bahasanya tangan itu adalah kudroh, tangan itu adalah kekuatan. Apakah ada dalil syar'i yang menunjukkan makna tangan adalah kudroh? Tidak ada. Kalau tidak ada dalil yang menjelaskan maknanya, maka apa hukumnya? Tetap berada di atas asal, yaitu makna zahir yang ditunjukkan oleh lughatul Arabiyah. Ya. Allah turun. Apakah ada di sana dalil syar'i yang menjelaskan bahwasanya makna turun adalah turun rahmatnya? Ya, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, berarti tetap Ya berarti tetap di atas makna asal, yaitu makna zahir yang ditunjukkan oleh lughatul Arabiyah. Ya, dan lain-lain. Begitu ya. Wa qaddamallahu al-yahuda ala tahrifihim. Dan sungguh-sungguh Allah telah mencelah orang-orang Yahud atas tahrif yang mereka lakukan. Wa bayyana annahum, dan Allah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi bitahrifihim, dengan tahrif yang mereka lakukan itu, mereka adalah min ab'adin nas, termasuk manusia yang paling jauh anil iman, dari keimanan. Ya ma'asyar muslimin wal muslimat rahimanu wa rahimakumullah jami'an, Allah Ta'ala telah mencela orang-orang Yahudi. Apa sebabnya? Di antara sebab adalah mereka mentahrif, merubah-rubah. Yang mana tahrif ini meliputi tahrif lafzi dan tahrif maknawi. Tahrif lafzi yaitu merubah lafadznya. Kalau tahrif maknawi merubah maknanya. Makna yang zahir dirubah kepada makna yang lainnya yang menurut dia sesuai dengan akal. Bisa diterima oleh akal. Ini tahrif. Tahrif itu ada dua, tahrif lafzi dan maknawi. Dan dua-duanya ini dilakukan oleh Yahudi. Akan tetapi kalau al-bid'ah dari kalangan Asy'ariyah, Jahmiyah, wal Mu'tazilah, mereka menolak sifat-sifat Allah, kemudian lafaz yang nas yang menyebutkan tentang sifat itu ditahrif kepada makna sesuai dengan akal mereka. Ini tahrif apa? Maknawi. Ini namanya tahrif maknawi. Kalau tahrif lafzi yaitu lafadznya dirubah, lafadznya dirubah. Misalnya wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Di sini artinya apa? Allah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar bicara. Ya. Tapi sebagian mereka mengatakan, membacanya wa kallamallaha. Tadi yang benar wa kallamallahu, kemudian dibaca wa kallamallaha Musa takliman. Ini artinya sudah beda ini. Kalau wa kallamallahu dibaca marfu dhammah hu, artinya Allah mengajak bicara Musa. Tapi kalau wa kallamallaha Musa, berarti Musa mengajak bicara Allah. Musa mengajak bicara Allah. Ya. Karena tidak mau menetapkan sifat kalam bagi Allah, kemudian dibaca wa kallamallaha. Oh, Musa mengajak bicara Allah. Ya, kalau maka demikian ini namanya apa? Tahrif lafzi. Ya, tahrif lafzi. Tapi kalau mengatakan tetap lafaznya tetap wa kallamallahu Musa. Lafaznya tetap. Ya, cuma dikatakan Allah menciptakan kalam. Bukan Allah mengajak bicara, tapi Allah menciptakan perkataan. Ya, perkataan itu bicara dengan Musa. Ini namanya apa? Tahrif maknawi. Ya. Ya, yang ada pada mereka, pada al-bid'ah adalah tahrif maknawi. Yang mereka tidak mampu melakukan tahrif lafzi karena Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Tapi kalau Taurat wal Injil dirubah. Bukan cuma dirubah, diganti. Injil palsu. Taurat palsu, Injil palsu, diganti. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahud dikarenakan tahrif yang mereka lakukan. Ya ini sebagai apa? Ya peringatan kalian kaum muslimin jangan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahud. Mereka telah melakukan tahrif, kitab mereka dirubah bahkan diganti. Ya. Semaunya. Maka kalian kaum muslimin jangan sebagaimana orang-orang Yahud yang melakukan tahrif. Kalau Allah mencelah Yahudi dengan sebab tahrif, maka hukum ini juga berlaku bagi umat ini. Kalau umat ini melakukan tahrif, mereka juga berhak mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana celaan itu terhadap Yahud. Celaan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu afatatma'una ayyuminu lakum waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian ingin orang-orang Yahudi itu percaya terhadap kalian padahal sungguh-sungguh sekelompok di antara mereka itu dahulu itu mendengar kalam Allah Taurat. Tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka mentahrif, merubah-rubah kalam Allah, baik itu tahrif lafzi maupun maknawi. Min ba'di ma aqaluhu, yang sebelumnya mereka memahami kalam tersebut. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Maksudnya mereka lakukan itu adalah tahrif terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala ta'ala minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa asaina. Dari orang-orang Yahudi yang mereka itu merubah-rubah kalam Allah. Merubah kalam itu dari kedudukannya, baik itu secara lafzi maupun secara maknawi. Dan mereka katakan sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami menentang. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari umat ini barang siapa yang melakukan tahrif, maka dia mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana celaan itu pada mereka orang-orang Yahud. Ini dalil syara sam'i. Dalil sam'i tentang wajibnya kita menerima nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, memahami secara zahir, terlebih tentang nas-nas asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amal aklu, adapun dalil akal yang mewajibkan kita untuk memahami nas-nas itu sebagaimana zahirnya. Kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, fali annal mutakallima fi hadhihi nususi, dikarenakan yang berbicara. Siapa yang berbicara? Allah. Terhadap nas-nas ini. A'lamu, secara akal yang berbicara itu lebih tahu. Bimuradihi min ghairihi, maksud dia sendiri daripada yang lain. Allah yang berbicara di dalam Al-Quran, maka Allah lebih tahu maksud Allah Ta'ala sendiri daripada makhluknya. Ya. Kenapa kalian melakukan tahrif? Apakah kalian itu menyangka lebih tahu daripada Allah? Biasanya maksudnya tangan adalah kudroh, maksudnya turun adalah turun rahmatnya, maksudnya membenci adalah ingin membalas, ingin mengadab. Mencintai artinya adalah memberikan pahala. Kalian memberikan makna-makna seperti itu, apakah kalian itu menyangka diri kalian lebih tahu daripada Allah? Waqad khatabana bil lisanil arabiyil mubin, dan padahal Allah telah mengajak bicara kita di dalam Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab yang jelas. Fa wajaba qabuluhu 'ala dhahirihi, oleh karena itu wajib untuk menerima Al-Qur'an itu sebagaimana zahirnya. Wa illa, kalau tidak demikian, lakhtalafatil ara', pendapat-pendapat itu akan berbeda-beda. Wa tafarraqatil ummah, dan umat ini akan terpecah belah. Ya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wajib menerima nas-nas itu sebagaimana zahirnya. Tidak ditahrif. Walaupun mereka tidak mengatakan tahrif, ini bukan tahrif, ini adalah takwil atau tafsir. Kalau takwil itu makna bagus, makna yang baik. Karena takwil itu artinya adalah tafsir, penjelas. Kalau tafsir itu tidak merubah, hanya menjelaskan saja, menjelaskan kandungan tanpa memalingkan kepada makna yang lainnya. Tapi yang mereka lakukan itu bukan tafsir, bukan ta'wil, akan tapi sebenarnya apa? Tahrif. Wajib bagi kita untuk menerima sebagaimana zahirnya. Kalau kita memahami nas-nas itu sebagaimana zahirnya, maka umat ini akan sama. Tidak ada khilaf. Ya. Maka pemahaman mereka akan satu. Tidak ada perbedaan, karena semuanya itu meyakini dengan makna yang zahir, yang ditunjukkan oleh lughatul arabiyah. Makna zahir ya satu, enggak berubah-berubah, enggak berbeda. Ya di mana-mana ya sama. Sehingga umat ini akan bersatu, tidak berbeda-beda dalam memahami nas-nas. Ya terlebih lagi nas-nas sifat. Nah, kalau tidak memahami, menerimanya sebagaimana zahirnya, maka di sana akan banyak pendapat-pendapat. Dan umat ini akan terpecah belah. Ya. Satu nas saja, tahrifnya banyak. Allah turun. Allah turun itu, ada yang mengatakan turun rahmatnya. Ada yang mengatakan turun perintahnya, ada yang mengatakan turun malaikatnya, beda-beda antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya, padahal sama-sama ahlu tahrif, tapi ternyata tahrifnya tidak sama. Ya. Dan umat ini akan terpecah belah. Dalam masalah asma sifat ada banyak kelompok. Ada Jahmiyah yang mengingkari asma wa sifat. Mereka menolak seluruh nama dan menolak seluruh sifat. Allah ya Allah saja, tidak ada nama-nama. Tidak ada sifat bagi Allah. Ada lagi yang lain apa? Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menolak menetapkan nama dan menolak sifat-sifat. Ya. Ada lagi apa? Asy'ariyah. Asy'ariyah ini cabangnya banyak juga. Ada Maturidiyah, ada Qullabiyah, ya, dan sebagainya. Pecahan-pecahannya. Ya, mereka menetapkan sebagian sifat yang mereka anggap itu sesuai dengan akal, kemudian yang tidak sesuai dengan akal mereka tolak, mereka taktil, mereka tolak, kemudian apa yang dilakukan? Mentahrif. Semuanya itu ahlu tahrif. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka semuanya itu ahli tahrif. Ya, walaupun beda-beda ya, bagaimana perbedaan yang kita sebutkan tadi, semuanya itu mentahrif. Karena apa? Karena mereka tidak menerima sifat-sifat bagi Allah. Kalau tidak menerima, kan enggak mungkin lafadz Al-Qur'annya itu dihilangkan. Ya. Enggak mungkin nas itu dihilangkan, dihapus, kan enggak mungkin. Sehingga tetap nasnya, lafadznya itu tetap tidak hilang, tidak dihilangkan, tidak dirubah. Wa ghadiballahu alaihim, ya tetap wa ghadiballahu alaihim. Innallaha yuhibbul muhsinin, yuhibbu, ya tetap tidak dirubah. Wa kallamallahu, ya tetap tidak dirubah. Ya, lafadznya tetap sebagaimana aslinya. Tapi apa yang dirubah? Yaitu maknanya. Yang mereka lakukan adalah tahrif maknawi. Ya. Ya. Sehingga dengan adanya tahrif itu, sehingga banyak sekali pendapat-pendapat, ya, satu lafaz itu tidak dengan satu makna, akan tapi beda kepala atau beda tokoh, nanti beda makna, tidak sama. Dan mereka terpecah belah menjadi banyak kelompok-kelompok. Kalaulah mereka menerima nas-nas itu sesuai dengan zahir yang ditunjukkan oleh lughatul arabiyah, maka tidak akan ada perbedaan-perbedaan. Tidak ada Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, tidak ada. Semuanya satu dalam masalah asma wa sifat. Ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ada iskal barangkali? Jelas ya. Alhamdulillah. Waffaqallahu jami'an lima hibba rida walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.